Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga, mulai dari halaman 227. Kitab Adab Al-Uzlah atau Pengasingan Diri. Bab kedua. Lanjutan dari sebelumnya. Faedah kedua, terlepas itu dengan uzlah, dari perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan yang berdosa, yang biasanya dikerjakan manusia dengan sebab percampuran, percampurbauran, dan selamat daripadanya dalam berkhilwah, dan perbuatan-perbuatan maksiat itu empat. Mengumpat, lalat merah atau namimah, riya, dan diam daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan curi-mencuri sifat atau karakter dari akhlak buruk dan perbuatan keji yang diwajibkan oleh kerakusan kepada dunia. Adapun mengumpat, maka apabila Anda mengetahui dari kitab bahaya lidah, dari bagian yang membinasakan atau rubuk al-muhlikat, segala seginya, niscaya Anda mengetahui bahwa menjaga diri daripada mengupat dalam percampur bauran adalah sukar sekali. Tidak terlepas daripadanya selain orang-orang sitik. Karena ada kebiasaan manusia pada umumnya, adalah suka mempercakapkan segala hal yang memalukan orang. Merasa keenakan dengan yang demikian, dan banyak perpindahan dengan kemanisannya. Sehingga mengumpat itu menjadi makanan dan kelezatan mereka. Dan kepada pengumpat itu, mereka menyenangkan diri dari keliaran hati atau kesepian dalam khilwah. Jikalau Anda bercampur baur dengan mereka dan Anda menyetujui perbuatan mereka, niscaya Anda berdosa dan Anda mendatangi untuk kemarahan Allah Ta'ala. Dan jikalau Anda berdiam diri, niscaya Anda adalah sekutu. Dan orang yang mendengar adalah menjadi seorang dari orang yang mengumpat. Dan jikalau Anda membantah, niscaya mereka marah pada Anda. Mereka meninggalkan orang yang diupati, lalu mereka mengumpati Anda. Maka mereka menambahkan umpatan kepada umpatan. Kadang-kadang mereka menambahkan di atas umpatan itu, dan mereka berkesudahan kepada memandang ringan dan kepada memaki-maki. Adab dan nahi mungkar adalah setengah dari pokok-pokok agama. Dan adalah suatu kewajiban sebagaimana akan datang penjelasannya pada akhir rubu ini atau bagian keempat dari kitab ini. Barang siapa bercampur baur dengan manusia, maka ia tidak terlepas daripada menyaksikan kemungkaran-kemungkaran. Kalau ia diam, niscaya ia mendurhakai Allah. Dan kalau ia membantah, niscaya ia mendatangkan dirinya kepada berbagai macam kemadharatan. Karena kadang-kadang ia ditarik oleh mencari kelepasan dari segala macam kemadharatan tadi kepada segala kemaksiatan yang lebih besar daripada apa yang dilarang pada mulanya. Dan pada uzlah itu, terlepaslah dari yang tadi. Maka sesungguhnya amar pada menyia-nyiakan itu berat, dan menegakkannya sukar. Abu Bakar radhiyallahu anhu bangun berdiri selaku khatib, dan ia berkata, "Hai manusia, sesungguhnya kamu membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tidaklah akan membahayakan kepadamu orang yang sesat itu, kalau kamu ada menurut jalan yang benar. Surat Al-Maidah ayat 105. Bahwa kamu itu meletakkan ayat tersebut tidak pada tempatnya. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia melihat yang mungkar lalu tidak merubahkannya, niscaya hampirlah mereka itu diratakan oleh Allah dengan siksaan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan lain-lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menanyakan kepada hambanya sehingga ia berfirman kepadanya, apakah yang mencegah engkau apabila melihat yang mungkar dalam dunia untuk menantangnya? Maka apabila Allah mengajarkan kepada seorang hamba akan dalilnya, niscaya hamba itu berkata, wahai Tuhan, aku harap dari engkau dan aku takut kepada manusia. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini adalah apabila ia takut dari pukulan atau perintah yang tidak disanggupinya. Dan mengenal batas-batas yang demikian itu adalah sukar. Dan padanya bahaya. Dan pada uzlah atau mengasingkan diri itu terdapat kelepasan. Dan pada amar ma'ruf dan nahi mungkar itu mengubarkan permusuhan dan menggerakkan mara bahaya bagi hati. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, banyaklah mengandung nasihat pada kata-katamu yang membekas. Kadang-kadang yang memperoleh nasihat itu menerima dengan marah dan membatu. Orang yang mencoba beramar ma'ruf biasanya menyesal. Amar ma'ruf itu adalah seperti dinding yang mereng. Lalu ada orang yang bermaksud meluruskannya. Maka hampirlah dinding itu jatuh di atas dirinya. Apabila jatuh ke atas dirinya, lalu ia berkata, wahai kiranya aku tinggalkan dinding itu dalam keadaan mereng. Ya, jikalau ia memperoleh penolong-penolong yang memegang dinding itu, sehingga ia mengokohkannya dengan tiang, maka dinding itu lurus. Dan pada waktu sekarang, engkau tidak akan memperoleh penolong-penolong itu. Dan itu tinggalkanlah mereka dan lepaskanlah engkau dengan diri engkau sendiri. Adapun riya, itu penyakit yang menyusahkan dan sukar bagi wali-wali dan pemuka-pemuka menjaga diri daripadanya. Tiap-tiap orang yang bercampur baur dengan manusia, niscaya berlemah lembut dengan mereka. Dan orang yang berlemah lembut itu berbuat riak dengan mereka. Dan orang yang berbuat riak dengan mereka, niscaya jatuhlah ke dalam apa yang jatuh mereka ke dalamnya. Dan binasalah mereka, sebagaimana mereka itu binasa. Dan sekurang-kurangnya yang harus daripadanya ialah sifat nifak atau sifat bermuka dua. Sesungguhnya engkau jikalau bercampur baur dengan dua orang yang bermusuh-musuhan dan engkau tiada menemui masing-masing daripada keduanya dengan cara yang sesuai dengan dia, niscaya jadilah engkau orang yang dimarahi keduanya. Dan jikalau engkau berbaik-baikan dengan keduanya, niscaya adalah engkau termasuk manusia yang jahat. Nabi SAW bersabda, engkau memperoleh daripada manusia yang jahat itu orang yang bermuka dua. Dia datang kepada orang-orang ini begini dan kepada orang-orang itu begitu. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya termasuk manusia yang jahat ialah orang yang bermuka dua. Dia datang kepada orang-orang ini begini dan kepada orang-orang itu begitu. diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Sekurang-kurangnya, yang wajib pada bercampur baur dengan manusia ialah melahirkan kerinduan dan bersangatan pada kerinduan itu. Dan yang demikian tidaklah terlepas daripada kedustaan. Ada kalanya pada pokok dan ada kalanya pada tambahan. Dan melahirkan kasih sayang dengan menanyakan hal keadaannya dengan engkau mengatakan, umpamanya, bagaimanakah keadaan saudara? Bagaimanakah keadaan keluarga saudara? Sedang engkau pada batinnya adalah berhati kosong daripada turut berduka cita dengan dia. Dan ini adalah nifak semata-mata. Siri berkata, jikalau masuk ke tempatku saudaraku, lalu aku luruskan janggutku dengan tanganku karena masuknya, niscaya aku takut bahwa aku akan ditulis pada lembaran orang-orang munafik. Adalah Al-Fudail duduk sendirian dalam Masjidil Haram. Maka datanglah kepadanya saudaranya. Lalu beliau bertanya, apakah yang menyebabkan engkau datang kemari? Saudaranya itu menjawab, untuk berjinak-jinakan hati, wahai Abu Ali. Al-Fudail yang dipanggil dengan Abu Ali tadi menjawab, wahai kiranya, berjinak-jinakan itu adalah lebih menyerupai dengan berliar-liaran hati. Adakah engkau kehendaki selain daripada engkau menghiasi aku dengan kata-kata dan aku menghiasi engkau? Engkau berdusta untukku dan aku berdusta untuk engkau. Adakalanya bahwa engkau bangun meninggalkan aku atau aku bangun meninggalkan engkau. Berkata setengah ulama, Allah Ta'ala tiada mencintai seorang hamba, melainkan ia mencintai bahwa tiada merasakan apa-apa dengan hamba itu. Taus masuk ke tempat Khalifah Hisam, lalu bertanya, bagaimana engkau hai Hisam? Maka Hisam marah kepadanya, seraya berkata, mengapa tiada engkau sebutkan aku dengan panggilan Amirul Mukminin? Taus menjawab, karena semua kaum muslimin tidak menyetujui atas kekhalifahanmu, dan aku takut bahwa aku menjadi pendusta. Orang yang memungkinkan kepadanya bahwa ia dapat memelihara akan pemeliharaan ini, maka hendaklah bercampur baur dengan manusia. Dan jikalau tidak, maka hendaklah ia menyetujui untuk dicantumkan namanya dalam lembaran orang-orang munafik. Adalah orang-orang salaf atau orang-orang terdahulu bertemu sesama mereka dan menjaga pada ucapan mereka. Bagaimana keadaan engkau berpagi hari? Bagaimana keadaan engkau bersore hari? Bagaimana hal keadaan engkau? Dan tentang penjawaban dari ucapan itu, maka pertanyaan mereka itu adalah mengenai hal keadaan agama, tidak mengenai hal keadaan dunia. Hatim Al-Asam bertanya kepada Hamid Al-Lafaf, bagaimana engkau tentang diri engkau? Hamid menjawab, selamat, sehat, walafiat. Maka Hatim tiada menyukai penjawaban Hamid itu dan berkata, hai Hamid, selamat itu ialah dari belakang titian atau as-siratal mustaqim, dan sehat walafiat itu dalam surga. Dan adalah apabila ditanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam, bagaimana engkau berpagi hari? Lalu ia menjawab, aku berpagi hari tiada memiliki untuk mengemukakan apa yang aku harapkan, dan tiada sanggup menolak apa yang aku takuti, dan aku berpagi hari tergade dengan amalanku, dan kebajikan seluruhnya pada tangan lain daripada aku. Tiadalah orang fakir yang lebih fakir daripada aku. Adalah Ar-Rabi bin Haitham, apabila ditanyakan kepadanya, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu beliau menjawab, aku berpagi hari termasuk orang-orang lemah yang berdosa. Kami mencukupkan rezeki kami dan kami menunggu ajal kami. Adalah Abu Darda apabila ditanyakan kepadanya, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu beliau menjawab, aku berpagi hari dengan kebajikan jikalau aku terlepas dari neraka. Adalah Sufyan Ats-Tsauri apabila ditanyakan kepadanya, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu beliau menjawab, aku berpagi hari mensyukuri ini kepada ini, mencela ini kepada ini, dan lari dari ini kepada ini. Ditanyakan Uwais Al-Qarni, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu beliau menjawab, bagaimana berpagi hari seorang laki-laki, di mana apabila ia bersore hari, tiada tahu bahwa ia akan berpagi hari lagi. Dan apabila ia berpagi hari, tiada tahu bahwa ia akan bersore hari lagi. Ditanyakan Malik bin Dinar, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu beliau menjawab, aku berpagi hari dalam umur yang berkurang dan dosa yang bertambah. Ditanyakan setengah hukama, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu ia menjawab, aku berpagi hari tiada aku rela hidupku untuk matiku dan diriku untuk Tuhanku. Ditanyakan seorang ahli hikmah, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu ia menjawab, aku berpagi hari memakan rezeki dari Tuhanku dan aku mentaati musuhnya, iblis. Ditanyakan Muhammad bin Wasik, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu ia menjawab, apakah persangkaanmu tentang seorang laki-laki yang berjalan tiap-tiap hari ke akhirat sehari perjalanan atau satu marhalah? Ditanyakan Hamid Al-Lafaf, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu ia menjawab, aku berpagi hari merindui kesehatan hari itu sampai kepada malamnya. Lalu ditanyakan lagi kepadanya, tidakkah engkau dalam sehat walafiat pada tiap-tiap hari? Maka beliau menjawab, sehat walafiat itu ialah hari di mana aku tiada mendurhakai akan Allah Ta'ala padanya. Ditanyakan seorang laki-laki, dan laki-laki itu dalam keadaan menyerahkan diri untuk mati atau sekarat, apakah hak keadaanmu? Lalu laki-laki itu menjawab, apalah hanya keadaan orang yang bermaksud berjalan jauh tanpa bekalan, memasuki perkuburan yang meliarkan hati tanpa yang menjinakkan, dan berjalan kepada raja yang adil tanpa membawa alasan atau hujah. Ditanyakan Hasan bin Abi Salman, apakah hal keadaanmu? Lalu ia menjawab, apakah hanya orang yang mati kan kemudian dihisab atau dihitung amalannya? Ibnu Sirin bertanya kepada seorang laki-laki, apakah hal keadaanmu? Lalu orang itu menjawab, apalah halnya orang yang menanggung hutang sebanyak 500 dirham dan orang itu berkeluarga banyak? Maka Ibnu Sirin masuk ke rumahnya lalu mengeluarkan uang 1000 dirham untuk laki-laki itu. Maka diserahkannya uang itu kepada laki-laki tadi seraya berkata, 500 bayarkanlah hutangmu dan 500 lagi sediakan untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Dan tidak ada pada Ibnu Sirin uang yang lain. Kemudian ia berkata, demi Allah, aku tidak akan menanyakan selama-lamanya kepada seseorang tentang hal keadaannya. Sesungguhnya Ibnu Sirin berbuat demikian karena takut pertanyaan itu adalah dari tidak mementingkan keadaan orang yang ditanyakan. Lalu dengan demikian, ia adalah orang yang riya lagi munafik. Maka adalah pertanyaan mereka itu tentang urusan agama dan hal-hal keadaan hati pada bermuamalah dengan Allah. Dan jikalau mereka menanyakan tentang urusan dunia, maka adalah timbulnya daripada mementingkan dan bercita-cita menegakkan keperluan yang terang bagi mereka. Setengah mereka berkata, sesungguhnya aku mengenal beberapa kaum, di mana mereka itu tiada pernah bertemu. Jikalau seorang dari mereka menghukum atau menetapkan ke atas diri temannya untuk mengambil semua yang dimilikinya, niscaya teman itu tiada akan melarangnya. Dan sekarang aku melihat kaum-kaum itu jumpa menjumpai dan tanya menanyakan sehingga tentang ayam betina dalam rumah. Dan jikalau salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk mengambil sebutir biji-bijian daripada harta temannya, niscaya temannya itu melarangnya. Maka tidakkah ini selain riya dan nifak semata-mata? Tanda yang demikian itu ialah bahwa engkau melihat si ini menanyakan bagaimana keadaan engkau, dan yang lain menanyakan bagaimana keadaan engkau. Maka yang bertanya tiada menunggu jawaban, dan yang ditanya bimbang memikirkan pertanyaan itu dan tidak menjawab. Dan yang demikian itu adalah karena mereka tahu bahwa itu adalah datangnya dari riya dan memberatkan diri. Dan kiranya hati tiada terlepas dari khianat dan dengki, dan lidah hanya mengucapkan pertanyaan. Al-Hasan berkata, sesungguhnya mereka itu dahulu mengucapkan assalamualaikum apabila demi Allah hati itu telah sejahtera. Adapun sekarang, maka mereka itu mengucapkan yang di sebelah kiri, maka mereka mengambil jalan yang di sebelah kiri itu. Maka binasalah dan sesatlah mereka, dan yang lain duduk dan berhenti, sehingga hilanglah angin dan teranglah jalan, lalu mereka itu berjalan. Maka saat mengasingkan diri dan suatu rombongan bersama dia, memisahkan diri dan dengan dari segala fitnah. Dan mereka tidak bercampur baur kecuali sesudah hilang segala fitnah itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an diriwayatkan bahwa tatkala sampai kepadanya berita bahwa Husain radhiyallahu an telah menuju Irak, lalu Ibnu Umar mengikutinya, maka bertemulah ia dengan Husain sesudah berjalan 3 hari lamanya. Lalu Ibnu Umar bertanya kepada Husain, kemanakah engkau mau pergi? Husain menjawab, ke Irak. Dan bersama Husain lembaran-lembaran keterangan dan surat-surat. Lalu Husain menyambung, inilah surat-surat dan sumpah setia atau baiah mereka. Lalu Ibnu Umar menjawab, janganlah kamu pandang kepada surat-surat mereka, dan janganlah kamu datang kepada mereka. Husain enggan menerima nasihat Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar berkata, aku akan menerangkan kepadamu suatu hadis, bahwa Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia menyuruh pilih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara dunia dan akhirat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih akhirat dari dunia. Dan engkau itu sesungguhnya sepotong daging dari sepotong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan, yaitu Husain bin Sayyidina Ali, ibunya Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tegasnya, Husain itu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, tiada akan memerintah dunia oleh seseorang daripadamu selama-lamanya, dan tiada memalingkan dunia daripadamu, melainkan untuk yang lebih baik bagimu. Husain enggan kembali atau ingin meneruskan perjalanannya ke Irak. Lalu Ibnu Umar memeluk Husain dan menangis terseduh-seduh seraya berkata, aku serahkan engkau kepada Allah, terbunuh atau tertawan. Catatan, riwayat ini terkenal dalam sejarah bahwa Sayyidina Husain radhiyallahu an setelah menerima jabatan khalifah, lalu menuju Irak karena mendapat dukungan dan surat tanda kesetiaan dari penduduknya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu melarang sampai beliau berjalan menyusulnya sejauh 3 hari perjalanan. Tetapi Sayyidina Husain meneruskan juga perjalanan itu. Akhirnya beliau ditinggalkan oleh orang-orang banyak. Dan datanglah tentara Bani Umayyah dari negeri Syam. Sampai beliau terbunuh bersama keluarganya dalam suatu peristiwa sedih yang penuh ratap tangis. Yang selalu diperingati sampai sekarang oleh golongan Syiah khususnya atau pengikut Ali radhiyallahu anhu. Kami telah berkunjung ke tempat tersebut, tempat Sayyidina Husain dan keluarganya dibunuh pada tahun 1969. Nama tempat itu ialah Karbala. Amat terharu kita melihatnya. Demi tahun 1969, demi melihat kaum Syiah menangisi Husain di tempat tersebut yang sudah dibuat demikian rupa dengan batu peringatan yang tampak merah berlumuran darah. Penerjemah. Maka tidaklah manusia itu duduk-duduk dalam suatu majelis dengan orang fasik dalam sekejap waktu, walaupun ia menantang orang fasik tadi pada batinnya. Melainkan jikalau sekiranya ia membandingkan akan dirinya pada masa sebelumnya duduk-duduk itu, niscaya akan diketahuinya di antara 2 masa itu suatu perbedaan mengenai larinya hati dari perbuatan yang merusak dan beratnya hati kepada perbuatan yang merusak itu. Karena perbuatan yang merusak itu atau perbuatan fasik disebabkan banyaknya melihat, maka menjadi mudah pada tabiat atau karakter. Lalu hilanglah kesan dan anggapan besar perbuatan fasik itu bagi orang tersebut. Dan sesungguhnya yang mencegah dari perbuatan fasik tadi ialah kesangatan kesannya dalam hati. Maka apabila telah dianggap kecil disebabkan lamanya menyaksikan, niscaya hampirlah kekuatan mencegah itu terlepas dan tertunduklah tabiat atau karakter untuk cenderung kepada perbuatan fasik itu atau kepada yang lebih kurang lagi. Manakala lamalah menyaksikan dosa besar dari orang lain, niscaya ia memandang leceh atau tidak berarti akan segala dosa kecil dari dirinya sendiri. Dan karena itulah, orang yang selalu melihat kepada orang kaya, lalu memandang ringan akan nikmat Allah kepadanya, maka membekaslah oleh duduk-duduk dengan orang-orang kaya kepada memandang kecil akan apa yang ada padanya. Dan membekaslah oleh duduk-duduk dengan orang fakir miskin kepada menganggap besar nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Begitu pula melihat kepada orang-orang yang taat dan orang yang maksiat. Inilah membekasnya pada tabiat atau karakter. Maka orang yang menjuruskan penglihatannya kepada memperhatikan keadaan para sahabat dan tabi'in atau para pengikut sahabat tentang ibadah dan membersihkan diri dari dunia, niscaya senantiasalah ia memandang kepada dirinya sendiri dengan pandangan kecil dan kepada ibadahnya dengan pandangan hina. Dan selama ia melihat dirinya itu teledor, maka tidaklah ia terlepas dari panggilan kesungguhan karena ingin pada penyempurnaan dan menyempurnakan untuk mengikuti jejak para sahabat dan para tabi'in itu. Orang yang melihat kepada keadaan yang banyak terjadi pada penduduk zamannya dan berpalingnya penduduk itu dari Allah, menghadapnya mereka kepada dunia dan dibiasakan mereka mengerjakan perbuatan maksiat, niscaya orang itu memandang besar keadaan dirinya sendiri dengan sedikit saja kegemaran kepada kebajikan dan yang dijumpainya dalam hatinya. yang demikian itu adalah binasa. Dan memadailah pada merubahkan tabiat atau karakter oleh semata-mata mendengar kebajikan dan kejahatan, lebih-lebih menyaksikannya.